Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masih dalam bab al-mujahadah dari kitab Riyadhus Salihin al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بواسطة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدا حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, dihijabi neraka dengan syahwat, berbagai macam keinginan. Wa hujibatil jannatu bil makarih, akan tetapi neraka atau surga dihijabi dengan al makarih, yang dibenci, yang menyulitkan, atau yang tidak disenangi oleh kebanyakan orang. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, huffat badala hujibat, maknanya sama. Wa huwa bima'na, maknanya sama, ay bainahu wa bainaha hadzal hijab, yani antara kita, antara manusia dengan surga ada hijab, antara manusia dengan neraka ada hijab. Apa hijabnya? Kalau hijab menuju surga adalah penuh perjuangan. Kalau hijab menuju neraka adalah penuh kesenangan. Maka barang siapa faiza fa'alahu dakhalaha, kapan seseorang bisa menembus hijab-hijab ini semuanya, maka dia akan masuk. Kalau dia bisa menembus hijab surga dengan melawan berbagai macam hawa nafsunya, dengan menekan berbagai macam rintangan dan hawanya, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau dia menembus hijab neraka, dengan berbagai macam kesenangan, berbagai macam keindahan, berbagai macam kemudahan, maka dia akan memasukinya iyadzan billah. Asyahwat dikatakan oleh para ulama adalah ma tamilu ilaihin nafs min ghairi ta'akulin. Itu yang dinamakan hujibatin naru bisyahwat. Dihijabi neraka dengan berbagai macam syahwat, yakni kecenderungan diri kepada sesuatu tanpa pikir panjang. Begitulah jalan menuju neraka, mudah. Serba dimudahkan, serba digampangkan, dan serba dibantu. Sementara jalan menuju neraka, jalan menuju surga, penuh perjuangan. Hujibatil jannatu bi al-makarih. Hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa untuk menggapai dan mencapai suatu kebaikan penuh perjuangan. Yang kedua, bahwa perjuangan berat seperti ini akan dirasakan ketika barakallahu fikum awal daripada perjuangan. Ketika awal Anda berjuang, Anda akan merasakan beratnya berjuang untuk menjadi orang baik. Kita enggak usah ngambil contoh jauh-jauh ya. Kita ingin ambil contoh praktis saja. Tapi mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Kita ambil contoh kadang-kadang rokok satu batang aja kadang. Padahal cuma rokok aja loh. Tapi perjuangan berat sekali rasanya untuk meninggalkannya. Bahkan kadang-kadang sudah nekat ngomong sama istrinya, "Mah, satu minggu ini pokoknya saya jangan dikasih uang untuk beli rokok. Duitku diambil terus pokoknya biar gak bisa beli." "Iya boleh." Sudah satu minggu gak merokok, habis itu kambuh lagi penyakitnya. Padahal kalau seandainya dia perbiasakan, dia perjuangkan, sudah niat lillahi ta'ala, sebenarnya dia sudah mulai ada tanda kebaikan. Toh bulan Ramadan selama 30 hari bisa menahan satu hari gak merokok. Tapi coba di luar bulan Ramadan, suruh puasa merokok satu hari aja. Bisa-bisa linglung kayak orang teler. Tahu-tahu ngobrol sendiri itu. Seharian gak merokok, tahu-tahu kayak anak kecil lagi ngempot. Pokoknya kayak orang stres. Padahal kalau Ramadan bisa. Ramadan bisa. Kenapa? Semuanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau Anda memang sudah benar-benar niat lillahi ta'ala mau meninggalkan, Allah akan menolong. Tetapi tatkala niat Anda setengah-setengah, coba-coba, akhirnya hasil pun juga setengah-setengah, coba-coba akhirnya. Begitulah contohnya, perlu mujahadah. Jalan kebaikan barakallahu fikum perlu mujahadah. Perlu pengorbanan. Namun kita harus ingat barakallahu fikum bahwa perjuangan dan pengorbanan ini ketika di awal saja. Kesananya kita akan merasakan nikmatnya luar biasa. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yaj'al sadrahu yaj'al wa may yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka Allah sempitkan dadanya sehingga ketika dia mau mengamalkan kebaikan kebenaran seperti orang yang disuruh manjat di langit. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil iman. Akan tetapi kalau Allah menghendaki kebaikan hidayah kepada seorang, maka Allah akan lapangkan dada dia dengan keimanan. Sehingga beratnya perjuangan ini adalah awal-awalnya saja. Awal orang yang enggak pernah salat, Ketika dia di awal salat, berat dia akan merasakan. Tapi ketika dia sudah terbiasa salat, suruh dia ninggalkan salat. Mending ninggalkan kerjaan daripada ninggalkan salat. Contoh yang lain, salat malam. Ketika di awal dia salat, berat tentunya. Masa jam segini sudah harus bangun. Tapi ketika dia sudah terbiasa, justru dia akan merasa rugi dan rugi dan rugi ketika dia meninggalkannya satu malam saja. Walaupun cuma satu rakaat. Karena ini adalah kebiasaan saya. Begitulah namanya iman. Bahwa beratnya itu di awal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sabar itu akan mendapatkan pahala ketika orang bisa bersabar pada saat tekanan musibah pertama kali. Terbiasa dengan khamr, tiba-tiba dia harus meninggalkannya. Terbiasa dengan udud, tiba-tiba dia harus meninggalkannya. Bismillah. Terbiasa na'udzubillah dengan judi atau berbagai macam maksiat, tiba-tiba dia harus meninggalkannya, maka tidak akan lama. Biiznillahi ta'ala, kalau memang dia benar-benar niat lillahi ta'ala, Allah akan menolong dia. Sebaliknya, syahwat, barakallahu fikum, juga demikian. Dia akan merasakan lezatnya, enaknya, awalnya aja. Apa sih enaknya orang minum khamr setelah itu? Awal dia minum satu gelas, enak udah. Sudah minum satu botol bir, apa yang enaknya yang dia rasakan? Jalan lurus tapi bagi dia naik turun. Kiri kanan miring itu, oleng udah. Ceglat ceglok itu kata bahasa kita. Padahal pegangannya cuma apa? Dia enggak disuruh mikul bawa beras 50 kilo enggak, cuma megang satu gelas saja. Tapi itu pun berat sekali bagi dia. Apa enaknya? Tapi enggak kapok juga. Demikian pula judi. Enaknya apa? Kalah, berpikiran dendam, dia harus membalas kekalahan tersebut. Menang, dia berpikiran untuk tambah. Kapan puasnya? Puasnya kalau sudah usahanya bangkrut, terus sudah tidak ada duit lagi. Na'udzubillah. Demikian pula zina. Dia berpikiran, dan berapa dalam waktu dekat dia akan bosan dengan semua maksiat. Dalam waktu dekat dia akan bosan dengan semua maksiat, walaupun awalnya dia merasakan barakallahu fikum kesenangan jiwa, dia merasakan ketenangan jiwa, tetapi dalam waktu dekat dia akan bosan. Tetapi kalau kenikmatan iman barakallahu fikum la ya'diluha syai. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina. Orang akan merasakan lezatnya iman ketika dia riba 100% bahwa Allah sebagai Rabbnya, sebagai sesembahannya, dan juga Islam sebagai agama dia. Itu lezatnya syahwat menuju neraka dengan perjuangan menuju surga. Susahnya sebentar, kebahagiaannya abadi di akhirat. Dan juga di dunia. Na'am barakallahu fikum. Adapun menuju neraka barakallahu fikum, memang kelihatannya sih bahagia, tetapi sebenarnya enggak merasakan bahagia. Kita lihat kaum muslimin, masya Allah. Satu jam sebelum sholat maghrib, sebelum jam 6, sudah kumpul di masjid, standby. Itu bagi dia kenikmatan yang luar biasa yang dia dapatkan. Duduk di masjid, tenang, zikir sambil menunggu azan. Subhanallah, dia sudah nutup tokonya, ataupun kalau enggak ditutup sudah diwakilkan ke orang lain. Pergi. Kemudian setelah itu mendengarkan ta'lim, mendengarkan siraman rohani. Tapi bagi orang-orang kafir yang tidak tahu menau, kata mereka apa? Padahal kalau waktu satu jam sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib, antara maghrib dan isya, kalau dia jaga toko bisa laku mungkin 500 ribu itu. enakan segitu. Ini kalau kapitalis. Tapi bagi seorang muslim, dia rela meninggalkan ini semua demi untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Sehingga barakallahu fikum, harus difahami bahwa perjuangan atau beratnya perjuangan menempuh jalan surga itu adalah cuman sementara. Sementara. Bilal ibn Abi Rabah disiksa. Ditaruh di padang pasir di tengah panas matahari. Diserahkan kepada anak-anak di Madinah untuk di Makkah untuk mainan mereka. Sementara. Setelah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Rasulullah, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltah fa inni sami'tu dafan 'alaika fil jannah." Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan apa yang engkau amalkan, kok tiba-tiba aku mendengar suara terompah atau suara sandal kamu di dalam surga. Masih hidup. Bilal menjawab, saya merasa enggak ada amalan ya Rasulullah, kecuali saya terbiasa memang setiap batal berwudu dan sholat. Batal wudu dan sholat. Sholat semampu saya. Itu aja yang saya amalkan ya Rasulullah, di luar yang wajib dan sunnah yang sudah engkau ajarkan. Subhanallah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah budak setelah menembus perjuangan demi perjuangan, siksaan demi siksaan. Bandingkan dengan Abu Lahab, tokoh Quraisy, orang kaya, orang terpandang, masih hidup sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Hanya karena mengejar apa, pujian sementara, gengsi sementara. Hadis yang berikutnya. An Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman. Di antara dalil yang kita terangkan tadi bahwa itu adalah sementara, perjuangan menuju surga adalah sementara. Hadis barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beberapa orang sahabat datang mengadu kepada beliau dari gangguan kaum Quraisy Makkah. Ya Rasulullah, apakah belum saatnya engkau berdoa kepada Allah agar Allah memberi pertolongan kepada kita? Ala tad'u lana, ala tastansur lana? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wallahi layutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasir adh-dha'inatu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa adh-dhi'ba ala ghanamihi illa la yakhafu illa Allah wa adh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum kuntum tasta'jilun. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ajarannya ini sampai nanti suatu saat kalian akan menyaksikan seorang wanita berjalan dari Sana'a menuju Hadramaut. Sana'a ibu kota Yaman. Hadramaut salah satu provinsi di Yaman yang memang dulunya tempat yang mengerikan. Sampai ada sebagian ahli lughah mengatakan Hadramaut artinya dua bahasa, yang tadinya Hadramat. Man Hadramat? Siapa yang hadir di sana mati. Hadhara maut. Itu diantara maknanya. Hukum jahiliyah yang berjalan dulu. Kata Rasulullah, sampai nanti suatu saat kalian akan melihat seorang wanita safar dari Sana'a menuju hadhara maut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala atas kambing ternak yang dia bawa. Bedanya apa? Kalian terlalu tergesa-gesa. Itu kelemahan kita. Terlalu tergesa-gesa, enggak sabar ketika menghadapi tantangan. Saya sudah istighfar. Katanya kalau banyak-banyak istighfar, kata ustaz kemarin, kalau banyak-banyak istighfar Allah akan menjadikan rezeki, memberikan rezeki yang melimpah. Saya sudah istighfar 1 bulan loh, melarat aja kayak gini. Mending enggak usah istighfar aja. Kenapa ini? Niatnya salah. Ibadah kok nuntut kepada Allah itu loh. Katanya Al-Quran berbicara, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat dapat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Saya sudah salat, tapi kok khamr maunya minum khamr terus? Salat ya salat, khamr jalan. Mana buktinya ini? Enggak usah salat aja lah. Ini kenapa demikian? Karena memang satu di antara sifat jeleknya manusia, wa kanal insanu ajula, innahu kana zaluman jahula, wa kanal insanu ajula. Senangnya tergesa-gesa. Enggak sabar dia. Sehingga putus di tengah jalan. Dari Abu Nabi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Yaman bukan nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Hisl. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faftatah Al-Baqarah. Beliau pun mulai membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa salat berjamaah, salat malam berjamaah boleh kata para ulama, tetapi jangan dijadikan rutinitas. Kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah salat jamaah, salat malam berjamaah di bulan Ramadan. Adapun di luar bulan Ramadan boleh kalau sekali-kali. Faqultu yarka'u 'indal mi'ah. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, aku pun berkata dalam hatiku, paling-paling mungkin 100 ayat ruku. Qala thumma madha? Diwanti-wanti. Mungkin ini 100 ayat ruku. Ternyata setelah 100 ayat lanjut terus, enggak ngerem juga. Faqultu yusalli biha fi rak'ah. Kata Hudzaifah, aku pun berkata lagi, ya mungkin ini paling-paling satu rakaat. Ini juga menunjukkan bahwa bisikan hati di dalam salat tidak mempengaruhi sah atau tidaknya salat. Wajar kan kita lagi salat, tiba-tiba mungkin jengkel dengan bacaan imamnya, sudah suaranya jelek, salah enggak mau rukuk lagi. Kadang orang kayak gitu loh. Sudah gayanya baca surat panjang, salah, dibenarin enggak mau dengar, enggak mau rukuk juga. Berdiri terus. Orang kadang-kadang di belakang, ini orang tinggal rukuk aja kok. Artinya enggak mengganggu. Selama langsung dihilangkan. Hudzaifah berkata begitu. Setelah selesai surat Al-Baqarah, thumma yusalli biha, faqultu yusalli biha fi rak'ah. Aku pun berkata lagi dalam hati saya, mungkin ini Al-Baqarah untuk satu rakaat. Famadha. Ternyata lewat juga. Faqultu yarka'u biha. Ternyata setelah 200, apa namanya, setelah selesai 100, setelah lanjut terus, maka aku pun berkata lagi, barangkali ini beliau ingin salat satu rakaat dengan surat Al-Baqarah. Summa fataha an-nisaa fa qara'aha. Summa fataha Ali Imran fa qara'aha. Ternyata dilanjutkan dengan surat An-Nisa dengan surat Ali Imran, satu rakaat. Siapa yang bisa nyoba, hebat. Saya sih bilang hebat, saya sendiri enggak pernah nyoba. Dan memang sepertinya enggak bisa sih. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kira-kira berapa ayat berarti itu ya? Berapa juz berarti? 5 juz? Hah? 6 juz? 5 kan? 5 juz 1 rakaat. Sudah enggak usah 5 juz 1 rakaat, baca sambil duduk. 5 juz sekali baca. Kuat enggak kira-kira? Kan lain bacaan salat. Kalau bacaan salat kan otomatis tartil. Tartil dia. Alif lam mim dzalikal kitab la. Tapi kalau bacaan sambil duduk gini bisa dipercepat. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi dalil muttaqin, bisa dipercepat. Ini sudah 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran, bacaannya waktu salat. Kok bisa seperti ini? Berkah. Faqara'aha yaqra'u biha mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Beliau membacanya secara tartil, teratur, tertata dan tidak tergesa-gesa, bahkan ditambahin setiap melewati ayat yang di situ ada tasbih, kalimat tasbih, bertasbih, beliau selalu bertasbih. Artinya beliau benar-benar tadabbur. Fa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan setiap beliau melewati ayat di situ ada perintah untuk meminta, beliau meminta. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwada. Setiap beliau melewati ayat perintah untuk isti'adzah, beliau isti'adzah. Tsumma raka'a. Kemudian beliau rukuk. 3 surat baru rukuk. Yaqulu subhana rabbiyal 'adzim. Beliau mengatakan atau membaca di dalam ruku'nya subhana rabbiyal 'adzim. Fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamih. Dan ruku'nya beliau panjangnya atau lamanya kurang lebih sama dengan waktu berdiri. Subhanallah. Ya, paling tidak kita tidak bisa meneladani beliau, tapi paling tidak dengan membaca riwayat seperti ini tambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bertambah kecintaannya dengan baca hadis seperti ini? Paling tidak kita tambah cinta. Karena itu memang sudah nas dari Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan meletakkan rasa cinta di hati orang terhadap dia. Paling tidak bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah ketika membaca hadis seperti ini. Wa thumma qala sami'a Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kemudian beliau bangkit dari rukuknya mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Artinya ini tuntunannya. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, atau rabbana walakal hamd, atau Allahumma rabbana lakal hamd, atau Allahumma rabbana walakal hamd. Ada 4 dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Sami Allahu liman hamidah, bagi orang yang salat sendirian atau imam. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kalau makmum cukup mengatakan rabbana lakal hamd. Sebagaimana hadis fa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Setelah beliau membaca rabbana walakal hamd, beliau pun berdiri, kurang lebih berdirinya dari ruku sama dengan rukunya. Berapa jam kalau dihitung pakai jamnya? Lama sekali. Summa sajada, kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Kemudian beliau membaca di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Ini doa sujud. Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Dan sujudnya beliau lamanya juga kurang lebih dengan berdirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam. Di antara faedah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil barakallahu fikum di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya jawazu taqdim suwari ba'dihha ala ba'd. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaddama surata an-nisa'i ala surati Ali Imran. والترتيب أن سورة آل عمران مقدمة على سورة النساء. نعم. Di dalam hadis ini, di antara pelajaran atau faedah yang dapat kita ambil barakallahu fikum, menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran di dalam salat tidak secara tertib. Karena di dalam hadis yang kita baca ini tadi, beliau membaca terlebih dahulu Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah, Ali Imran. Setelah Ali Imran, An-Nisa dulu dong. Setelah Al-Baqarah, beliau membaca An-Nisa. Setelah An-Nisa, baru Ali Imran. Padahal tertibnya di dalam Al-Quran semestinya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini dalam satu rakaat boleh. Dalam satu rakaat boleh. Misalnya kita membaca dalam satu rakaat barakallahu fikum tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian mungkin kita ingin juga membaca surat yang lain, boleh saja. Naam. Apalagi kalau di dalam dua rakaat. Di dalam dua rakaat boleh, misalnya rakaat pertama kita membaca tabbat yada abi lahabi wa tab. Di rakaat kedua kita membaca qul a'udzu birabbin nas, yakni tidak tersusun. Boleh aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti ini di dalam salat malam beliau. Juga di antara faedah hadis ini barakallahu fikum menunjukkan fadalla hadza ala annaka mahma kararta min at-tasbih fi ar-ruku'i was-sujud fa innahu sunnah. Walakin ma'a hadza كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وفي سجوده ويكثر من هذا القول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. Juga di dalam hadis ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa tidak ada batas maksimal bacaan dalam sujud. Yang dibaca apa tadi dalam ruku? Subhana rabbiyal a'la. Dalam sujud yang dibaca dalam ruku yang dibaca Subhana Rabbiyal Azim. Dalam sujud yang dibaca Subhana Rabbiyal A'la. Tapi ruku dan sujudnya hampir dengan waktunya kurang lebih lamanya dengan sama dengan berdirinya. Apa yang dibaca berarti? Diulang-ulangi. Artinya menunjukkan tidak ada batas maksimal berapa kali membaca doa sujud. Berapa kali membaca doa ruku, doanya cuma satu itu aja. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Diulang-ulangi sampai kurang lebih dengan berdirinya, yakni surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Demikian pula dalam sujudnya. Artinya menunjukkan boleh. Atau misalnya mungkin mau dicampur dengan doa setelah Subhana Rabbiyal Azim, berapa kali di Subhana Rabbiyal ada dalam sujud, mau dicampur dengan doa misalnya, setelah itu kembali lagi berdoa, dan terus seperti itu. Yang jelas, kalau orang tidak merasakan lezatnya ibadah, memang berat ini. Berat. Tetapi, ya jangankan kelasnya kita, kelasnya Ibnu Mas'ud juga begitu. Kata Ibnu Mas'ud, ya barangkali ini paling 100 ayat. Ternyata lewat. Na'am barakallahu fikum. Udah habis ya. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Khairan. Ada pertanyaan? Gimana? Iya. Ini harus diketahui bahwa annahu yanbaghi lil insani fi salatil lail idza marra bi ayati rahmatin an yaqifa wa yas'al. Artinya kata beliau pensyarah kitab Riyadhus Shalihin Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa ini dalam salat malam. salat malam beliau lakukan. Naam. Dan di dalam salat malam barakallahu fikum, orang kan sendirian. Orang salat malam sendirian dia. Mau menjaharkannya, mau mensirkannya enggak ada masalah. Tetapi yang jelas jangan pada salat saat salat wajib, atau apalagi kalau dia sebagai imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dalam salat malam. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah menjaharkannya. Kenapa? Karena Hudzaifah mendengarkannya. Kata Hudzaifah, setiap melewati ayat ta'awud yang ada istiadah beliau ta'awud. Berarti didengar enggak? Tentu didengar oleh Hudzaifah. Menunjukkan bahwasanya sallallahu alaihi wasallam mengeraskannya. Namun yang harus diingat bahwa ini beliau lakukan di salat malam, bukan di salat wajib barakallahu fikum. Ada yang lain lagi? Yuk. Adapun barakallahu fikum masalah itu tadi sudah dibahas sama MUI kayaknya ya. Nanti baca tulisannya MUI aja lah. Nah, yang lain ada. Nah, gimana? Sama. Artinya doa setelah ruku barakallahu fikum juga diulang-ulangi. Sama. Ini barakallahu fikum. Jadi sebenarnya sama. Sebenarnya sama barakallahu fikum. Sama itu apa namanya? Bangkit dari ruku, kemudian pada saat ruku kepada saat sujud diulang-ulangi sama semuanya. Enggak ada tambahan. Beliau hanya mengatakan paling yang enggak diulangi sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah satu kali, kemudian doanya barakallahu fikum rabbana lakal hamd. Itu yang diulang-ulangi barakallahu fikum. Naam. Satu lagi mungkin. Enggak. Artinya ketika beliau melewati ayat yang ada ta'awud, beliau ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau misalnya barakallahu fikum a'udzubillahi minan nar. Ketika ada lewat melewati ayat yang memang di situ ada perintah untuk ta'awud, misal berlindung dari godaan syaitan atau berlindung dari neraka, beliau ta'awud. Ini menyesuaikan teksnya. Karena tidak semua yang namanya ta'awud barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an artinya mesti ta'awud dari syaitan. Terkadang ta'awud berlindung dari neraka menyesuaikan teksnya barakallahu fikum. Ketika ada ayat yang di situ ada teksnya misalnya meminta, maka Rasulullah meminta. Apa yang diminta tergantung. Misalnya di situ lewat ayat misalnya masalah meminta rezeki yang halal, meminta rezeki yang halal. Meminta rahmat, meminta rahmat. Ketika lewat ayat misalnya meminta rahmat, beliau akan apa namanya barakallahu fikum meminta rahmat. Itu maknanya, bukan berarti terpaku pada satu kalimat, akan tetapi barakallahu fikum beliau menyesuaikan teks dan kalimat atau ayatnya barakallahu fikum. Satu lagi apa-apa? Kalau dalam salat ketika kita sujud berdoa apakah kata para ulama, selama orang mempunyai kemampuan untuk bisa dengan bahasa Arab, bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Arab. Tapi kalau memang dia tidak memiliki kemampuan dalam artian buta huruf tentang bahasa Arab dan dia ingin berdoa, boleh. Tapi sebenarnya tetap aja yang lebih afdal dengan bahasa Arab. Karena sebenarnya kita kan ketika berbicara masalah bahasa Arab itu terkesan bahwa saya harus berdoa dengan banyak doa. Padahal sebenarnya satu aja udah cukup. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Nah, itu contohnya. Pada intinya itu barakallahu fikum, selama dia bisa dengan menggunakan bahasa Arab dan barakallahu fikum atau dengan menggunakan alat selama dia masih bisa menggunakan bahasa Arab, dia menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak bisa, barakallahu fikum, baru dengan bahasa selain bahasa Arab.